padamu. Bila ada salahku, aku relakan kembali pada dia. Memang ku sadari diriku tak pantas mendapatkan kebahagiaan dari dirimu. Mungkin lebih pantas aku dibenci olehmu. Biarlah diriku, jangan engkau hiraukan lagi. Biar kepahitan ini ku jalani sendiri. Itulah nasibku yang ku ceritakan padamu. Akhirnya terulang kembali. Demi Tuhan, baru kini ku rasakan demi cintamu bukan untukku. Kembalilah pada dia yang sudah lama kau kasih. Biarlah diriku, jangan engkau hiraukan lagi. Kepahitan ini ku jalani sendiri. Itulah nasibku yang ku ceritakan padamu. Akhirnya terulang kembali. Demi Tuhan, baru kini ku rasakan. Demi Tuhan, baru kini ku rasakan. Bukan untukku. Kembalilah pada dia yang sudah lama kau kasihi. Biarlah diriku, jangan engkau hiraukan lagi. Biar kepahitan ini ku jalani sendiri. Itulah